Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Setelah kita sempat libur lama karena libur hari raya, libur Ramadan dan juga libur lebaran, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan dan memasuki pelajaran yang ke-19, Ad-Darsu At-Tasi'a Asyara, pelajaran yang ke-19. Kalian cetakan sama halaman 133. Dan tentunya pelajaran bahasa Arab sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah pelajaran sangat penting yang dapat membantu seorang muslim untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Hadis, yang tentunya harus bisa mengetahui bahasa Arab. Langsung aja kita mulai pelajaran yang ke-19, Ad-Darsu Tasi'a Asyara. Sini ada percakapan antara Amrun dan Ayyub. Ana baca yang bagian Amrun, kemudian para ikhwah yang bagian Ayyubnya. Amrun, arju an tastariya li hadzal kitab. Hadzal kitaba minal hindi indama tadhhabu ila hunaka fi utlati saif. Innahu bilughatil urdiyah wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Amr berkata, arju, saya berharap, antastariali, kamu memberikan untukku hadzal kitab, buku ini, buku yang dari India, minal hindi. Indama tadhhabu ila hunaka fi utlatis saif. Ketika tadhhabu, kamu pergi ke sana. Hunaka maknanya ke sana, hunaka. Fi utlatis saif, pada liburan musim panas. Utlah libur, as-saif adalah musim panas. Innahu bilughatil urdiyah. Sesungguhnya dia, yaitu buku tersebut, dengan bahasa urdiyah, bahasa Urdun, bahasa India, bahasa yang dipakai oleh orang-orang India dan Pakistan. Bilughatil urdiyah, bahasa India, bahasa Urdu. Wa ma wajadtuhu fil maktabati huna, dan aku tidak mendapatkannya di dalam perpustakaan di sini. Huna di sini. Kalau ada ka-nya, hunaka di sana. Ayub, ya, tafadhalu baca. Ana asifun. Uridu Baghdada li azura alladhi fi sifaratil hindi hunaka. Baik. Nantinya para ikhwah harus terbiasa juga untuk membaca nas-nas ini. Tadi saya dibaca oleh sebagian para ikhwah. Ayub, ana asifun. Saya minta maaf. Asif. Saya minta maaf. Ana asifun. Saya minta maaf. Inni lan adhaba ilal hindi fi utatis syaif. Sesungguhnya aku tidak pergi ke India pada liburan musim panas. Uridu an adhaba ilal Baghdad. Saya ingin pergi ke Baghdad. Li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Uridu, saya ingin an adhaba, ingin pergi ila Baghdad, ke Baghdad. Li azura, untuk menziarahi khali, yaitu paman dari ibu, khali. Kalau paman dari ayah, ami. Tapi kalau khal, itu paman dari ibu. Alladhi ya'mal, yang bekerja, ya'mal, fi sifaratil hindi, di kedutaan besar India. Hunaka, di sana. Sifaroh itu adalah kedutaan. Sifaroh artinya kedutaan besar Al-Hindi. Jadi perginya ke Baghdad, ke pamannya, yang pamannya bekerja di kedutaan besar India, kedutaan besar India yang ada di Baghdad. Kemudian Amar mengatakan, wa ikhwatuka alla yadhhabuna ilal hindi, dan saudara-saudaramu, ikhwatuk, yaitu saudara-saudara laki-lakimu, jadi akhun itu ada jamaknya ada dua, bisa jamaknya ikhwan, ikhwanu, bisa juga jamaknya ikhwah. Nah, ikhwatuk dan saudara-saudara laki-lakimu, alla yadhhabuna ilal hindi, tidakkah mereka pergi ke India? Ala yazhabuna, tidakkah mereka pergi ke India? Bagaimana Ayub menjawabnya? Ya, tafadhol. Yuriduna bimadir liyahfazu Qur'anal Karim. Baik. Yang Ayub yang kedua. Yang na'am. Ayub na'am. Huna aidan lam yadhhabu hadzal 'am. Na'am. Mereka juga hum aidan, mereka juga lan yadhhabu. Mereka tidak akan pergi. Lan itu artinya tidak akan. Mereka tidak akan pergi hadzal 'ama. Di tahun ini. Tidak akan pergi di tahun ini. Yuriduna an yabqau bil madinatil munawwarah. Mereka ingin tinggal, yabqau, ingin tinggal di Madinah Munawwarah. Liyahfazul Qur'anal Karim, untuk menghafal Al-Qur'anal Karim, yaitu menghafal Al-Qur'an Karim. Kemudian Amar mengatakan, wa akhwatuka, bagaimana dan saudara-saudaramu, ini dan saudara-saudaramu juga tidak pergi. Maka jawabannya Ayub, ya tafadhalu para ikhwah. Yuridna an yadhhab awalan liya'tamirna wa yabqaina syahra qalatina tsumma yadhhabna ila riyadi ziyarati amman ammina di yakman fi ahadi masorif fi huna. Baik, Ayub mengatakan hunna aidon, mereka juga hunna, mereka untuk perempuan, mereka juga lam lan yadhhabna ilal hindi, mereka juga tidak akan pergi ke India fi hadhil utlah, di liburan ini. Yuridna an yadhhabna ila Mekkah, mereka menginginkan untuk pergi ke Mekkah. Ila Mekkah awalan, pergi ke Mekkah dahulu. Awalan ini pergi ke Mekkah pertama kali, itu pergi ke Mekkah dulu. Tujuannya apa? Liya'tamirna, untuk melaksanakan umroh. Liya'tamirna, untuk melaksanakan umroh. Wa yabqaina hunaka, dan tinggal di sana syahron, satu bulan. Inda khalatina, di samping kholatina, bibi kami. Ya, ini tinggal di sana, maksudnya tinggal di rumah bibinya. Kholah, bibi dari ibu. Tsumma sayadhhabna ila Riyad. Kemudian mereka akan pergi ke Riyad li ziyarati ammina, untuk menziarahi paman kami. Am, paman dari ayah. Alladhi ya'mal, yang bekerja fi ahadil masorif fi hunak, yang di salah satu bank. Ahadil masorif, ahadi salah satu, al masorif itu adalah bank, jamak dari masrif, masorif, yaitu bank, di salah satu bank di sana hunaka. Amr, kemudian Amr berkata, ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhhabu ilal hindi fi hadhil utlah, sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhhabu ilal hindi qoriban. Amar mengatakan, ata'rifu, apakah kamu mengetahui ahadan, salah satu minat tulab, tulabil hunud, salah satu dari pelajar-pelajar India. Hunud itu adalah jamak dari hindi, jadi pelajar-pelajar India. Yadhhabu ilal hindi, pergi ke India fi hadhil utlah, di liburan kali ini, di liburan ini. Samitu anna taliban hindiyan, saya mendengar sesungguhnya pelajar India, ismuhu Khalid, yang namanya Khalid, saya zhabu ilal hindi koriban, akan pergi ke India koriban, dalam waktu dekat. Koriban dalam waktu dekat. Kemudian Ayyub mengatakan na'am. Ya, Ayyub, lafad dulu. Naam. Kemudian Ayyub tadi dibacakan para ikhwah. Ayyub na'am, ya. Ana a'rifuhu, saya mengetahuinya. Huwa sayadhhabu fil usbil muqbil, dia akan pergi. Ada sin menunjukkan akan, harfu tanfis. Dia akan pergi fil usbuil muqbil, di minggu yang akan datang. Usbuul muqbil, usbu minggu al muqbil akan datang. Walakinnahu lan yarji'a, akan tetapi tidak pulang. Kemudian Amr mengatakan lima, ada hak saktah lima. Kenapa? Bagaimana jawaban Ayub? Ya, tafadhulu para ikhwah baca. Ja'faron. Baik. Ayub li'annahu maridun. Ketika Amr tanya lima, kenapa tidak pulang? Li'annahu maridun, karena dia sakit, marid. Wa sayabqa fil hindi lil ilaj, dan akan tinggal di India lil ilaj, untuk berobat. Ata'rifu Ja'faron, apakah kamu mengenal Ja'far? Mengetahui Ja'far? Amr mengatakan na'am. Ya, aku mengetahuinya. Lakinnahu min Pakistana, akan tetapi dia dari Pakistan. Dia dari Pakistan. Ayub, ya, tafadhalu para ikhwah baca. Pakistana. Pakistana. Nah, Pakistana ya, min Pakistana, karena isim ghairi munsharif. Ayub mengatakan yumkinuhu, mungkin baginya untuk membeli an yashtariya hadzal kitab, untuk membeli buku ini min Pakistan, dari Pakistan. Pakistan itu Pakistan. Fainal kutubul urdiyah mawjudatun fil hindi wa Pakistan. Karena kitab-kitab berbahasa Urdun, jadi bahasa India atau bahasa yang dipakai di India, mawjudatun, ada juga. Mawjudah yaitu ada, fil hindi wa Pakistan, di India dan Pakistan. Karena bahasa Urdun juga pakai di Pakistan juga. Mawjudatun fil hindi wa Pakistan, ada di India dan Pakistan. Baik, kitab-kitab Urdiyah ini, kitab-kitab bahasa Urdiyah, ada dijual juga di India dan di Pakistan. Amar ashkuruka ya Ayyub jazakallahu khairan, aku berterima kasih kepadamu wahai Ayyub, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sazhabu ilaihil ana, saya akan pergi kepadanya, ini kepada Ja'far, al-an, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan juga rahmat Allah dan barokahnya tercurahkan kepada kalian. Kemudian Ayub mengatakan apa? Nah, waalaikumsalam. Semoga keselamatan ada sekalian juga. Fi amanillah, semoga engkau dalam lindungan Allah. Baik, alhamdulillah dengan ini kita selesai membaca nas percakapan antara Amr dan Ayyub. Sekarang kita masuk ke latihan yang disebutkan dalam kitab ini. Tamarin, latihan-latihan. Tamarin jamak dari tamrin. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor satu. Nah, ini tentunya sudah dibaca tadi. Aina yuridu Ayyub an yadhhaba fi utlatis saif, ya, dari Abdul Aziz, ya, foto. Naam, yuridu an yadhhaba ila Baghdad. Yuridu an yadhaba ila Baghdad. Ayub ingin pergi ke Baghdad. Aina ya'malu khaluhu, di mana kerja pekerja, di mana pekerjaan dari pamannya. Ya, ya silakan Abu Wildan. Fi sifaratul Hindi. Naam. Ya'mal fi sifaratul Hindi, beramal, bekerja di kedutaan besar untuk India. Kemudian nomor tiga, limadza yuridu ikhwatuhu an yabqau bil Madinatil Munawwarah. Ya, tafadhol Pak Haji. Ikhwatuhu, saudara laki-lakinya. Yabqau bil Madinah liyahfadzu. Naam. Yabqau bil Madinah Munawwarah liyahfadzul Qur'anal Karim, untuk menghafal Al-Qur'an Karim. Nomor 4. Limadza turidu akhwatuhu an yadhhabna ila Makkah. Ya. Begini ya. Limadza turidu akhwatuhu an yadhhabna ila Makkah? Kenapa saudara-saudara perempuannya pergi ke Makkah untuk apa? Nah, kholati. Nah, liya'tamirna, berarti jawabannya yadhhabna ila Makkah liya'tamirna wa yabqaina fi Makkah inda kholatihinna. Nah, berikutnya li ziyarati man yadhhabu ila Riyadh. Ya, Pak Herman. Alah Iman dulu. Naam. Li ziyarati ammina. Li ziyarah ammihinna. Naam. Sahih ma yali. Nah, ini pernyataan di bawah ini adalah pernyataan yang salah. Nah, ini disuruh untuk memperbaiki. Ya, silakan Pak Herman. Yang nomor satu dulu ini salah. Yuridu amrun an yashtariya kitaban faronsiyan minal Hindi. Nah, ini salah, kitaban faronsiyan. Nah, yang benarnya kitab apa? Yang diinginkan Amr. Urdiyan, kitaban Urdiyan. Ya, itu kitab bahasa Urdun yang diinginkan. Kemudian nomor dua, nah ini Yusuf Ja'far minal Hindi. Nah, salah. Ja'far bukan dari India. Dari apa? Dari Pakistan. Nah, Ja'far dari Pakistan. Lakinnahu min Pakistan. Dari Pakistan. Dari Pakistan. Nomor tiga. Lan yarji'a Khalidun li'annahu yuridu an yadrusa tib. Nah, ini juga salah. Sebentar bagaimana? Ya, Abdul Aziz. Khalid enggak pulang karena mau belajar kedokteran. Nah, padahal bukan untuk belajar kedokteran. Nah, ini kenapa Khalid enggak pulang? Lan yarji Khalid li annahu marid wa sayabqa fil Hindi lil ilaj, untuk berobat. Nah, itu ada jawaban situ. Kenapa dia bukan yuridu an yadrusatib, tapi yuridu an li an, bukan yuridu an yadhabatib li annahu, yang benar li annahu maridun wa sayabqa fil Hindi lil ilaj, untuk berobat. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi mustamilan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan penafian, peniadaan dengan menggunakan lan. Lan itu artinya adalah tidak akan. Tidak akan. Nah, dan ini biasanya penafian ini untuk penafian fi'il mudhari, setelahnya fi'il mudhari, dan menasabkan fi'il mudhari. Nah, contoh misalnya nomor satu, Anda jawab dulu. Atadhabu ila baladika fi utlatis saif. Apakah kamu akan pergi ke negerimu pada liburan musim panas? Maka jawabannya la. Ada la-nya dulu. La. Lan adhaba ila biladi. Nah, karena atadhab kan kamu. Berarti jawabannya lan azhaba. Jadi didahului dengan la dulu. Ada lanya. La masarulan lan azhaba. dan setelahnya dibaca dengan mansub lan adhaba. Sehingga lan ini adalah masuknya kepada fi'il mudhari. Dan juga menasobkan. Tadinya adhabu dimasukin lan jadi adhaba. La lan adhaba. Nah, nomor 2. Atazhabuna ilal mal'abi hadzal masa ya ikhwan? Apakah kalian pergi ke lapangan sore ini, wahai saudara-saudaraku? Wahai saudara-saudara. Nah, berarti kalau jawabannya kalian, berarti jawabannya nahnu. Ya, bagaimana Abu Wildan? La lan nadhhaba. La lan nadhhaba ilal mal'ab hadzal masa. Ayazhabu zumala'uka ilal muthafi ghadan ya Ali? Apakah teman-temanmu pergi ke museum muthaf ghadan besok wahai Ali? Maka jawabannya bagaimana Pak Haji? Berarti untuk jamak. Lan yadhabu. Naam, la lan yadhabu. Tadi dia jamak ya. La lan yadhabu ilal muthaf ghadan ya Ali. Atau lan yadhabu ilal muthaf ghadan. Nah, habis itu aja. Lan yadhabu ilal muthaf ghadan. Ayadhabu zumalauka ilal muthaf ghadan? Maka jawabannya la lan yadhabu ilal muthaf ghadan. Nah, yang ditanya ini Ali, tapi yang ditanya teman-temanmu, maka jamak lan yadhabu. Nomor 4. Atal'abuna kuratal qadami hadzal masa ya ikhwan? Berarti yang tanya banyak juga. Berarti jawabannya nahnu. Ya, bagaimana? Lan ya abu. Nahnu berarti. La lan nal'aba. Makanya fi'il mudhari. Lan nal'aba kuratal qadam hadzal masa. Naam. La lan nal'aba kuratal qadam hadzal masa. Lan nal'aba. Ayarji'ul mudir min juddata ghadan ya ustaz? Nah, berarti itu huwa berarti. Naam. La lan yarji'a mudir min juddah ghadan. Naam. Ini jawaban-jawabannya disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, sekarang sini ada 3 penafian yang perlu diperhatikan. Ta'ammal adawati nafi. Kata-kata yang menunjukkan peniadaan adawati nafi. Ada kata-kata yang khusus peniadaan ini pada fi'il madhi. Ada juga yang pada fi'il mudhari. Ada juga yang khusus fi'il mudhari tapi menasabkan. Nah, contoh sini ma zahabtu ila suq. Ma artinya zahabtu ila suq amsi. Saya pergi ke pasar kemarin. Nah, untuk menafikan saya tidak pergi, pakainya ma zahabtu ila suq amsi. Enggak boleh pakai lan, enggak boleh pakai la, tapi pakainya ma. Karena ma ini adalah menafikan fi'il madhi. Kemudian yang B, azhabu ila suq kulla yaumin. Nah, azhabu ini fi'il mudhari. Maka penafikannya boleh menggunakan la. La azhabu ila suq kulla yaum. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Kemudian yang jim, sa'azhabu yang akan datang, saya akan pergi ke pasar besok. Maka penafiannya dengan lan. Lan azhaba ila suq ghadan. Jadi huruf nafi kata untuk menunjukkan penafi itu ada 2. Ada yang amil, ada yang ghairu amil. Huruf nafi. Huruf nafi ada 2 macam. Ada yang amil, mempengaruhi, rata setelahnya. Ada yang ghairu amil. Tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi contohnya lang. Tadinya aslinya ada yadhhabu. Zaidun. Ketika dimasukin lan, lan yadhhabu. Mempengaruhi. Yadhhabu doma dimasukin lan, lan yadhhabu zaidun. Beda dengan la, yazhabu. Dimasukin la, la yazhabu. Enggak berubah harokatnya, tetap domah, tetap domah, tidak berubah. Dan kalimat la dan la sama-sama menafikan fi'il mudhari. Cuma bedanya yang satu amil, yang satu ghairu amil, tidak beramal. Nah ini. Sehingga gampang. Kalau ada kata la, maka enggak beramal. La yazhabu. Tapi kalau ada lan, lan yazhaba. Mempengaruhi kata setelahnya, i'rabnya berubah. Yazhabu dimasukin lan jadi lan yazhaba. Oh, berarti ini amil, beramal. Yazhabu domah. Adalah tetap yazhabu juga. Berarti ini enggak ngaruh. Namanya ghairu amil. Ini namanya ghairu amil. Tidak mempengaruhi kata setelahnya. Nah ini. Nah contohnya di sini banyak. Iqra'il amsilatil atiyah. Bacalah contoh-contoh di bawah ini. Nah silakan. Ya dari Abdul Aziz baca. Nam. Lan azhaba ila qaryati. Saya tidak akan pergi ke desaku Qaryati fi utlatis saif di liburan musim panas hadzal am. Nah, berubah jadi azhaba. Lan azhaba. Nomor 2 ya, fadal Abu Wildan. Baca nomor 2. Ini mut'abun jiddan. Akhruja al-yawm. Nah, ini mut'abun jiddan. Sesungguhnya aku lelah sekali. Nah, mut'ab itu capek. Mut'abun jiddan capek sekali. Falan akhruja. Nah, setelah dalan baca akhruja mansub. Saya tidak akan keluar dari rumah al-yawm hari ini. Ya, berikutnya tafadhal. Cepat payah Pak Haji baca. Nam lan atruka salata abadan. Nah ini juga sama, lan atruka, saya tidak akan, lan untuk penafian, saya tidak akan meninggalkan sholat selama-lamanya, abadan. Nomor 4, ya, al-akhanan. Bidukhuli, ba'da, bad'i, bad'id darsi, takbal. Nah, qalal mudaris, berkata mudaris, lan asmaha. Nah, ini contoh lain. Dibaca dengan fathah mansub asmaha. Saya tidak mengizinkan kalian bidukhul untuk masuk ba'da bad'iddar, setelah memulai pelajaran. Nah, setelah memulai pelajaran baru masuk. Saya tidak mengizinkan kalian untuk masuk setelah memulai pelajaran fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Fil mustaqbal, waktu yang akan datang. Nomor 5, ya silakan. Al-Akh Iman. Nah, lan ahliqo lihyati abana. Saya tidak akan mencukur. Ahliq, ahliqu itu mencukur. Halaqo pakai ha itu artinya adalah mencukur ya. Tapi kalau kholaqo pakai kho itu artinya adalah menciptakan. Ini pentingnya bahasa Arab. Hilang titik bisa beda arti. Kholaqo hilang titik jadi halaqo. Halaqo yahliqu. Ahliq. Lan ahliqo, saya tidak akan mencukur jenggotku selama-lamanya, abadan. Nomor 6. Ya, Pak Herman. Lan yarji'a abi makata min nundun itu. Ya, beda cetakan ya. Qobla nomor 6. Oh ya, lan yarji'a abi min makata qobla Ramadan. Oh ya, waduh, uzur. Lan yarji'a abi, ayahku tidak akan pulang dari Mekah qobla Ramadan, sebelum Ramadan. Nomor 7. Ya, bisa baca ya, silakan. Yusuf. Lan nashroba khamra abadan. Artinya lan nashroba, saya tidak akan meminum khamr, minuman keras, khamr alkohol, abadan, selama-lamanya. Nomor 8 ya, Abdul Aziz. Naam, qala al-yahudu, berkata orang-orang Yahud kepada Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar, lan nasbir, dengan makanan yang hanya satu model saja. Ala ta'amin wahid, hanya makanan satu jenis saja. Sahihnya ada kalimat lan nasbiro. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Lan masuk pada nasbiro, dibaca dengan mansub. Enggak nasbiru, karena lan nasbiro karena ada lan. Sebagaimana jaa, sebagaimana datang dalam surat Al-Baqarah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terakhir. Man labisal hariro fid dunya falan falan yalbasahu. Nah, contoh lainnya dalam hadis tadi sudah contoh lan dalam ayat. Contoh dalam hadis sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal hariro fid dunya, barang siapa yang memakai sutra di dunia ini, karena bagi laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Isnani haramun ala dzukuri ummati al-harir wa dzahab. Dua perkara yang haram dipakai untuk laki-laki, tapi bagi perempuan boleh. Apa itu? Yang pertama al-harir, pakaian sutra, dan az-zahab, emas. Nah, sini disebutkan hadisnya, man labisal harir, barang siapa yang menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki di dunia, lam yalbasahu fil akhirah, maka tidak akan memakainya di akhirat. Karena di antara pakaian-pakaian penduduk jannah adalah pakaian dari sutra. Ini ancaman yang keras bagi yang memakai sutra bagi laki-laki di dunia. Falan yalbasahu, tidak akan memakainya di akhirat. Rawahul Bukhari, diwariskan Bukhari ini. Syahidnya adalah falan yalbasa. Falan yalbasa. Nah, jadi syahidnya harfu nafi ada dua macam. Ada yang amil, yaitu lan. Ada yang tidak beramal. Sehingga misalnya ada kalimat yarji'u. Nah, dimasuki lan, jadi lan yarji'a. Dimasukilah tetap la yarji'u, enggak berubah harokatnya. Nah, contoh lagi misalnya yaktubu, dimasukilan, bagaimana Abu Wildan? Yaktubu lan lan yaktuba, dimasukilah la yaktubu, enggak berubah. Tapi kalau lan lan yaktuba, kalau la la yaktubu. Kenapa lan yaktuba? Karena dia huruf amil mempengaruhi i'rab kata setelahnya. Tapi kalau la, dia enggak beramal, tidak mempengaruhi. Nah, ini juga kaidah dalam membaca kitab Kundul ya. Harus tahu cara membacanya. Ada yang huruf yang beramal, ada huruf yang tidak beramal. Demikian juga misalnya ada kalimat yakhruju, oh, dibaca dikasih la, dibacanya la yakhruju atau lan yakhruj. La yakhruju atau la yakhruja, pakai la ya. La yakhruju tetap domah. Kalau dikasih lan Yusuf, lan yakhruja atau lan yakhruju, ada lan. Lan yakhruja. Paham insyaallah. Jadi dibaca dengan nasab. Nah, sekarang adkhilan alal af'alil atiyah wadbit awakhiraha. Masukkan kata lan pada fiil-fiil berikut ini dan berilah harokat di akhirnya. Nah, ini ada yang dengan fathah, ada yang dengan dihilangkan nunnya. Ada yang mabni. Tadi sudah contohkan yakhruju dikasih lan jadi lan yakhruja. Nah, sekarang taktubina. Taktubina dimasukin lan ya dari Abdul Aziz Fadul. Lan taktubi. Nah, kalau dia bentuknya af'al khamsah maka dihilangkan nunnya lan taktubi. Yashrabuna ini juga sama dihilangkan nunnya. Bagaimana Abu Wildan? Lan yashrabu. Nah, kalau yang ini khusus bersambungan nun niswah maka dia mabni. Tetapi enggak berubah. Lan yaghsilna. Lan yaghsilna tetap. Nah, kalau adkhulu dimasukkan lan, bagaimana Pak Haji? Lan dimasukkan lan. Lan adkhula. Untuk taftahna ini juga sama karena nunnya nun niswah maka ketika dimasukkan lan jadi lan taftahna. Dia tetap mabni karena dia masukkan nun niswah. Takulina, ya bagaimana? Lang takuli, karena dia bentuk af'al khamsah. Tajlisu, ya bagaimana? Lan al-akhiman, lan tajlisa. Baik, alhamdulillah selesai kaidah yang berkaitan dengan lan. Terakhir sebelum kita tutup pelajaran hari ini, al-kalimatul jadidah. Seperti biasa di akhir pelajaran ada kalimatul jadidah. Asifun, apa artinya asifun? Asifun ini kata minta maaf. Asifun, saya minta maaf. Atau kata penyesalan juga bisa. Sifaratun, ada ingat sifarah? Kedutaan ya, sifarah kedutaan. Amun tahun. Amun jamak jim itu jamaknya awam. Jamaknya am tahun-tahun. Hindiyun orang India. Nah, kalau orang-orang India jamaknya hunudun. Hunudun orang-orang. Khomrun, khomer, minuman keras, khomer. Jamaknya khumurun. Maujudun, bahasa Indonesia yang terkenal, maujud artinya ada. Maujud, ada. Artinya ada, ada. Mut'abun, lelah, capek. Mut'ab, misalnya kita sedang capek, bekerja selesai, kemudian ana mut'abun. Saya dalam keadaan capek, lelah. Harirun, tadi sudah disebutkan, sutra. Harirun itu adalah sutra. Dunia, yaitu dunia. Akhirah, ya akhirat. Mustakbal, waktu yang akan datang. Mustakbal, karena waktu itu ada tiga. Ada waktu mustakbal akan datang. Ada hal, waktu sekarang. Ada waktu maldin, waktu lampau. Ini mustakbal akan datang. Badu'un, permulaan. Ahadun, salah seorang. Atau salah satu, ahadun, salah satu. Abadan, selama-lamanya. Abadan. Labisa yalbasu, artinya adalah memakai. Labisa yalbas memakai. Biasanya ini pakaian. Sobaro yasbiru, sabar. Taroka yasruku, meninggalkan. I'tamaro ya'tamiru, umrotan. Yaitu adalah melaksanakan ibadah umroh. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pelajaran hari ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Insyaallah kita masuk Darsul Isrun pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.